Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd, babu wujub at-tuma'nina fi ar-ruku'i was-sujud. Hadith ats-tsalits wa at-tis'un. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam dakhala al-masjida. Fa dakhala rajulun fa shalla. Thumma ja'a fa sallama 'ala an-nabi sallallahu alaihi wa sallam fa qala irji' fa shalli fa innaka lam tusalli. فرجع فصلى كما صلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصل فإنك لم تصلي ثلاثا فقال والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره ما أحسن غيره فعلمني فقال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرا ما تيسر معك من القران ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا وافعل ذلك في صلاتك كلها. هذا الحديث المعروف بحديث المسيء في صلاته, والصحيح حديث الجاهل في صلاته. Sopan mana? Naam. Kedengarannya musik fi salati karena sudah sering dengar, seakan-akan tidak, seakan-akan sopan. Begitu kalimat jahil, orang yang jahil fi salati, langsung perasaan kayaknya kurang ajar banget dibilang jahil. Padahal bilaks, sebaliknya, musik itu berbuat jelek. Orang yang berbuat jelek dalam salatnya, atau orang yang jelek dalam salatnya. Tapi kalau jahil, orang yang tidak tahu, orang yang tidak mengerti cara salat. Dan ini sahabat radhiyallahu ta'ala anhu, maka tidak boleh kita mencerca dan menjelekkannya. Maka kita katakan bukan orang yang menjelekkan salatnya atau orang yang tidak bagus salatnya, bukan. Tapi orang yang tidak mengerti. Orang yang tidak mengerti. Taib. Ala kulli hal. المعنى الإجمالي هذا حديث جليل يسميه العلماء حديث المسيء في صلاته. إني حديث yang dinamakan oleh para ulama حديث yang mulia جليل yang dinamakan oleh para ulama dengan حديث المسيء في صلاته كما قلنا وهو عمدتهم فيما يجب في الصلاة وما لا يجب. حديث ini merupakan عمده pokok, pijakan dalam membahas mana yang wajib dalam salat dan mana yang tidak wajib. Haitsu jaa'a minan nabi sallallahu alaihi wasallam mawdi' al-istiqsa'i fi at-ta'limi wat-tabyini li a'mal shalah. Di mana hadis ini datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di tempat al-istiqsa' fi at-ta'limi wat-tabyini li'amali shalah. Tempatnya, sikonnya, Nabi menjelaskan dengan istiqsa, menyebutkan secara lengkap dalam pengajaran dan tabyin li'amali shalah, agar sholat orang tadi tidak lagi mengulang. Kan sholatnya diulang lagi. Irji' fasalli fa'innaka lam tusalli. Irji' fasalli fa'innaka lam tusalli. La'alli lam utarjim lakum. Iya, belum diterjemahkan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Rasulullah SAW menyatakan bahwa Rasulullah SAW masuk masjid. Kemudian masuk pula seseorang dan sholat. Thumma ja'a fasallam. Kemudian datang memberi salam. Kemudian Nabi mengatakan irji' fasalli. Wa fi riwayah, Nabi menjawab salamnya dulu baru mengatakan irji' fasalli. Jadi tidak disebut bukan berarti tidak menjawab salam. Tidak disebut dalam riwayat yang ini bukan berarti tidak menjawab salam. Orang tadi ja'a fa sallam, maka Nabi pun menjawab salamnya. Kemudian berkata, irji' fa salli fa innaka lam tusalli. Kembali kamu, salat lagi. Kamu belum salat. Faraja'a fa salla kama salla. Dia kembali salat seperti salat yang tadi. Faja'a wa sallam, datang beri salam, dan Nabi menjawab salamnya, kemudian berkata, irji' fa salli fa innaka lam tusalli, kembalilah engkau dan salatlah, karena sungguhnya engkau belum salat. Begitu sampai 3 kali. Maka yang ketiga kali, orang itu bersumpah dengan nama Allah, walladzi ba'atsaka bil haqq, demi Allah yang mengutusmu dengan kebenaran. Ma uhsin ghaira hadhih, atau ma uhsin ghairahu, aku tidak bisa lebih baik dari itu. Fa'allimni, ajari aku. Dari sinilah beberapa ulama menyatakan bahwa orang ini dalam keadaan tidak tahu tentang cara salat yang benar. Radiyallahu ta'ala anhu. Faqala, maka Nabi pun mengajarkan, idza qumta ila salati, kalau engkau berdiri untuk salat, maka bertakbirlah. Takbiratul ihram. Thumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an, kemudian bacalah apa yang mampu atau apa yang mudah bagimu dari Al-Qur'an. Di dalam riwayat disebutkan, baca Al-Fatihah, iqra' ummul kitab, thumma qra' ma tayassara minal Qur'an. Thumma rka' hatta tatma'inna raki'an, kemudian ruku'lah sampai engkau tuma'ninah, dalam keadaan ruku'. Kemudian angkatlah sampai engkau tegak berdiri. Kemudian sujudlah sampai engkau tuma'ninah dalam sujud. Thumma rfa', kemudian angkat. Hatta tatma'inna sajalisan, sampai engkau tuma'ninah dalam keadaan duduk. Waf'al dzalika fi salatika kulliha, lakukanlah hal ini semuanya dalam semua rakaatmu atau semua salatmu. Baik. Yang sedang kita bahas dalam makna ijmali, bahwa Nabi menyampaikan hadis ini fi mawdi' al-istiqsa' fi ta'lim. Beliau sedang mengajarkan rincian salat yang kalau dikerjakan sah. Sebab orang tadi 3 kali tidak sah. Ngerjakan lagi, engkau belum salat. Kerjakan lagi. Kembali lagi, engkau belum salat, engkau belum salat, engkau belum salat. Maka tidak mungkin Rasulullah SAW sedang istiqsa, sedang merincikan salat yang sah, kemudian ada yang wajib enggak disebut, enggak mungkin. Atau ada yang rukun enggak disebut, tidak mungkin. Akhirnya para ulama menyimpulkan bahwa hadis ini adalah pokok, sandaran, pijakan untuk menentukan mana yang harus dan mana yang tidak. Kalau yang tidak disebut, berarti kalau tidak dikerjakan pun, sholat tetap sah. Karena saat itu orang itu berkata, ajari aku. Aku 3 kali sholat tidak sah terus. Ajari aku supaya sholatnya sah. Maka yang diajarkan oleh Nabi adalah rukun-rukun sholat. Qala, allati yajib al-ityan biha, ويعتبر ما ترك في هذا الحديث من فعلها غير واجب من فعلها غير واجب كما سنوضح فيما بعد إن شاء الله. Artinya bahwasanya apa yang diajarkan oleh Nabi semuanya kalau dikerjakan maka sah salatnya. Dan يعتبر ما ترك في هذا الحديث من فعلها غير واجب, berarti apa yang ditinggalkan oleh Nabi enggak disebut saat itu berarti tidak wajib. Enggak mungkin ada yang wajib tidak disebut saat itu. Karena mengajarkan sesuatu supaya sah salatnya, pasti yang diajarkan adalah yang menyebabkan salat jadi sah. Sebagaimana akan jelaskan nanti. Wa mujmalu hadzal hadis, dan ringkasan hadis ini adalah bahwa Nabi SAW dakhala al-masjid, kemudian masuk pula seorang dari kalangan sahabat radhiyallahu ta'ala anhu, namanya Khalad ibn Rafi'. Fasalla salatan ghaira tammah. Beliau mengerjakan salat tetapi tidak sempurna. Bukan karena asa'a, lianna sahabi la yusi, lakinnahu la ya'rif salatan tammah, tidak mengerti salat yang sempurna. Bidalil qawluhu fil hadis, ma uhsin ghaira hadha, au ghaira hadhihi, aku tidak bisa kecuali seperti ini. Falamma fariqa, ketika selesai salatnya yang kurang sempurna karena beliau tidak mengerti, datang pada Nabi SAW kemudian beri salam. Faradda alaihi salam, maka dijawablah salamnya. Kalimat menjawab salam ini disebutkan dalam riwayat yang juga sahih, bahkan juga dalam kitab sahih. Dalam lafaz Bukhari juga dan dalam Muslim pula ada kalimat radda alaihi salam. Thumma qala irji' fa salli fa innaka lam tusalli. Kembali engkau, salat lagi, engkau belum salat. Faraja'a wa 'amila fi salatihi tsaniyah kama 'amila fi salatihi al-ula. Kemudian beliau kembali salat lagi dan mengerjakan dalam salatnya seperti salat yang pertama. Tsumma ja'a ila an-nabi, kemudian datang lagi kepada Nabi fa sallama. Faradda 'alaihi salam. Kemudian berkata kepadanya, irji' fa salli fa innaka lam tusalli. Demikian terjadi sampai 3 kali. Faqsama ar-rajul biqaulihi, maka orang itu bersumpah dengan ucapannya, walladzi ba'atsaka bil haqq, demi Allah yang telah mengutusmu dengan kebenaran. Ma usin ghairu ma fa'altu, aku tidak bisa salat kecuali seperti apa yang aku kerjakan ini. Fa'allimni, ajari aku. Fa'indama ishtaqa ila al-'ilm, ketika orang ini sangat rindu kepada ilmu, ingin diberitahu, wataqat nafsuhu ilaih, dan hatinya sudah cenderung kepada ilmu, sudah penasaran, watahayya'a liqabulih, dan sudah bersiap-siap untuk menerimanya, ba'da tulit taraddud, setelah panjangnya berbolak-balik, sholat lagi, balik lagi, sholat lagi, balik lagi, pasti orang penasaran, yang benar kayak apa? Qala lahun nabi, maka nabi pun mengajarkan, ma ma'nahu, yang maknanya, idha kumta ila salafa kabbir takbiratul ihram, kalau engkau berdiri untuk sholat, takbirlah dengan takbiratul ihram. Kemudian baca apa yang mampu dari Quran, ba'da qira'ati suratil Fatihah, sebagaimana diriwayatkan dalam riwayat lain, yaitu riwayat Abu Dawud. Thumma qra' bi ummil Qur'an wa bima sya'allah, kemudian bacalah ummul Qur'an dan apa yang dia bisa atau apa yang dia mudah baginya. Thumma rka', kemudian ruku'lah. Hatta tatma'inna raki'an, hingga sempurna dia rukuk. Thumma rfa', kemudian angkatlah kepalamu dari rukuk tentunya. Hatta ta'tadila qa'iman, sampai tegak berdiri. Wa tatma'inna fi'tidalik, dan engkau tuma'ninah dalam i'tidalmu. Thumma sujud hatta tatma'inna sajidan. Thumma rfa' minas sujudi wajlis hatta tatma'inna jalisan. Kemudian bangkit dari sujudmu, kemudian duduklah sampai tuma'ninah, duduk. Maka apa yang disebut oleh Nabi dalam hadis ini? Pertama, berdiri, ruku', sujud. Duduk, berdiri, ruku', i'tidal, sujud. Duduk di antara sujud, di antara dua sujud. Ini gerakan-gerakan yang rukun, tidak boleh ditinggalkan. Ditinggalkan, irji' fa salli fa innaka lam tusalli. Bacaannya Al-Fatihah. Kalau enggak dibaca, irji' fa salli fa innaka lam tusalli. Baik. Apa yang berikutnya? Tuma'ninah, yang diulang-ulang oleh Nabi. Hatta tatma'inna, hatta tatma'inna. Kalau tidak tuma'ninah, irji' fa salli fa innaka lam tusalli. Karena Nabi menyatakan dengan kalimat hatta tatma'inna raka'an, hatta tatma'inna sajidan, hatta tatma'inna jalisan, ila akhirih. Maka tuma'ninah bukan hanya wajib, rukun min arkanis salah. Biduni tuma'ninah tidak sah. Irji' fa salli fa innaka lam tusalli. Balik lagi kamu, salat lagi. Kamu belum salat. Waf'al hadhihi al-af'al wal aqwal fi salatika kulliha ma 'ada takbiratul ihram, kecuali takbiratul ihram. Hanya di awal saja. Yang lainnya ada takbiratul intiqal. takbir untuk pindah dari satu posisi ke posisi berikutnya. Taib. Antakil ila dars tauhid.